والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. Para pemirsa SNTV, para pendengar yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ikhwan akhwat, kita insyaallah masih melanjutkan pembahasan tentang kitab Ad-Da'wah Dawa, dan kita akan menjelaskan dalam malam hari ini tentang efek-efek maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka taala, faslun. ومنها وهو من أخوفها على العبد أنها تضعف القلب عن إرادته. Fasal, dan di antara efek maksiat, dan ini yang paling kita khawatirkan atas seorang hamba, bahwasanya maksiat dapat melemahkan hati dari mencapai tujuannya, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fataqwa iradatul ma'siyah, efeknya menjadi kuatlah keinginannya untuk bermaksiat. Wa tad'ufu iradatut taubah, sebaliknya akan melemahlah keinginannya untuk bertaubat. Syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Ila an tansalikha min qalbihi iradatut taubati bil kulliyah, hingga akhirnya hilanglah dari hatinya keinginan untuk taubat secara total. Falau mata nisfuhu lama taba ilallah. Ya, sekiranya di tengah hatinya saja telah mati, tak akan mungkin dia mampu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayati minal istighfari wa taubatil kadzabina bil lisan bi syai'in katsir. Dan kalaulah tampaknya dia mengucapkan kata-kata istighfar, menyatakan dia bertobat dengan lisannya, sementara wa qalbuhu ma'qudun bil ma'siyah, lisannya mengatakan tobat, lisannya beristighfar, tapi hatinya ma'qudun bil ma'siyah, tetap terikat dengan maksiat tersebut. Musirrun 'alaiha, terang-terangan ingin melakukannya. Azimun ala muwaqa'atiha mata amkanathu, dia akan berazam untuk kembali melakukan maksiat itu ketika dia memiliki peluang dan kemampuan. Wa hadha min a'zami al-amradi wa aqrabiha ila al-halak, dan ini adalah merupakan penyakit yang paling dahsyat, yang begitu dekat membuat seseorang binasa. Maka apabila maksiat yang kita perbuat, yang paling ditakutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling ditakutkan terhadap hamba dengan berbuat maksiat adalah hatinya melemah sehingga tak ada keinginan untuk bertobat. Yang ada adalah keinginan untuk bermaksiat. Kalaupun sesekali muncul keinginan bertobat, tobatnya adalah tobat para pendusta. Tobat hanya dengan lisan, dengan lidah, istighfar yang kering, yang basi. Sementara hatinya terus-menerus berusaha untuk berniat akan kembali melakukan maksiat tersebut kapan dia memiliki kemampuan dan peluang. Dan ini adalah merupakan perkara yang membinasakan seseorang, membuat dia begitu dekat kepada kebinasaan. Berikutnya berkata Al-Qayyim rahimahullah tabaraka ta'ala, wa minha annahu yansalikhu min al-qalbi istiqbahuha. Efek daripada maksiat akan membuat hilangnya dari hati seseorang perasaan buruknya maksiat. Dia tak melihat lagi maksiat itu menjadi buruk, jelek baginya. Maksiat adalah sesuatu yang wajar-wajar saja atau sesuatu yang tidak ada masalah dengannya. Fatasiru lahu adatan, jadilah maksiat menjadi kebiasaannya, rutinitasnya. Fala yastaqbihu min nafsihi ru'yatan nasi lahu, lambat laun membuat dia tak merasa malu dilihat orang berbuat maksiat. Wala kalamahum fih, lambat laun tak berguna omongan orang tentang dirinya. Seorang wanita muslimah yang terbiasa menutup auratnya, subhanallah, dengan hijab, dengan jilbab contohnya, berjumpa dengan kawan-kawan yang tak baik, hidup di lingkungan yang tak baik, awal-awalnya mungkin dia mulai berpakaian yang tak sebagaimana diinginkan syariat. Jilbabnya mengecil, lambat laun hanya tinggal menutup kepala saja, lambat laun lepaslah jilbabnya. Ya, lambat laun tak lagi pakai jilbab, pakaiannya pun sama dengan orang-orang kebanyakan. Ya, ini dampak daripada maksiat. Akhirnya, mungkin awal-awalnya dia malu dalam pandangan manusia, malu daripada perbincangan manusia, lambat laun itu semua hilang. Dengan sabarnya dia berbuat maksiat, hilanglah sifat malu. Dia tak peduli walaupun dijelek-jelekkan manusia, dihina manusia, paginya enteng saja, ringan saja. Ya, inilah musibah dan petaka ketika dia tak lagi punya malu daripada perbuatan daripada manusia. Ini adalah musibah besar dan ini dampak daripada maksiat. Ya, lambat laun dia akan terang-terangan bermaksiat di hadapan manusia. وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة. Bahkan hal ini, ya, merasa tak jengah dicela manusia, tak merasa bersalah dicela manusia, adalah perkara yang banyak terjadi dengan orang-orang fasik. Ya, bahkan mereka merasa nikmat, menikmati mereka ketika mereka ditonton orang, ketika mereka dibicarakan. Dia menikmati. Hatta yaftakhiru ahaduhum bil ma'siyah. Bahkan dampaknya mereka justru berbangga-bangga dengan maksiatnya. Berbangga-bangga dengan maksiatnya. Wa yuhadditsu biha man lam ya'lam annahu 'amilaha. Bahkan dia akan bercerita kepada orang-orang yang tidak tahu tentangnya bahwa dia telah mengerjakan maksiat tersebut. Subhanallah. Orang berzina bukan gampang, berat bagi seorang berzina. Awalnya berat, berat sekali. Terpikir di benaknya segala sesuatu. Ya, malu dengan keluarga, orang tua, dan seterusnya. Berselingkuh itu awalnya juga berat. Tapi ketika dilakukan sekali, dua kali, tiga kali, lambat laun menjadi hal yang lumrah baginya. Lihatlah bagaimana sekarang kemaksiatan telah menjadi fenomena dan gejala yang umum. Dahulu kala jika orang hamil, seorang perempuan hamil di luar pernikahan adalah perkara yang tabu, dahsyat. Sekarang menjadi sesuatu yang lumrah. Begitulah sedikit demi sedikit. Lambat laun orang akan bangga ketika dia berzina sebelum menikah. Ya dan billah. Begitulah maksiat. Fayaqulu ya fulan amiltu kadha wa kadha. Sehingga dengan bangga dia mengatakan, ya fulan, aku telah berbuat ini, berbuat seperti itu dan seterusnya. وهذا الضرب من الناس لا يعفون. Orang-orang semacam ini yang berbangga dengan maksiatnya, terang-terangan melakukannya, biasanya tak akan selamat. Tidak akan diberikan Allah Subhanahu wa taala jalan keselamatan. Wa tusaddu alaihim tariqu taubah. Biasanya orang semacam ini tertutup bagi jalan untuk bertaubat. Wa tughlaqu anhum abwabuha fil ghalib. Kebanyakannya tertutup bagi mereka pintu-pintu untuk bertaubat. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi bersabda, kullu ummati mu'afan, setiap umat itu akan mendapatkan keselamatan, illal mujahirin, kecuali orang yang berbuat maksiat terang-terangan. Wa inna min al-ijhari an yasturallahu 'ala 'abdi, di antara bentuk perbuatan maksiat yang dilakukan terang-terangan adalah seseorang yang berbuat maksiat Allah tutupi aibnya. Tak Allah beritahukan kepada manusia. Thumma yusbihu yafdahu nafsah. Tapi pada pagi harinya, bahkan sebaliknya, dia yang mempermalukan dirinya dengan membanggakan tentang apa yang diperbuatnya tadi malam. Wa yaqulu ya fulan amiltu yawma kadha wa kadha. Pagi hari dia berkata, wahai fulan, aku telah berbuat hal ini, berbuat hal itu. Yawma kadha wa kadha, pada hari ini, pada hari itu. Ya. Fayahtiku nafsah, akhirnya dia menyingkap sendiri aibnya. Waqad bata yasturuhu rabbuhu, padahal Tuhannya telah menutupinya, menutupi aibnya. Subhanallah. Dan ini dampak daripada maksiat. Kemudian jemaah sekalian, yang terakhir untuk malam hari ini, ya, wa minha anna kullu ma'siyatin minal ma'asi fahiya mirathun an ummatin minal umam allati ahlakaha Allahu 'azza wa jalla. Segala macam bentuk maksiat yang diperbuat manusia adalah merupakan warisan dari umat-umat terdahulu. Ya Allah, hancurkan, binasakan. Falutiyatu mirathun an qaumi Lut. Homoseksual adalah merupakan warisan dosa dari kaum Nabi Lut. Wa akhdhul haqqi bizza'id wa daf'uhu bin naqis mirathun an qaumi Syu'aib. Orang yang menipu dalam berjual beli, kalau menjual dia mengurangi, kalau membeli dia ingin dilebihkan. Ini adalah merupakan penyakit warisan daripada kaum Syu'aib. Wal 'uluwu fil ardi wal fasad mirathun an Fir'aun wa qaumih. Sikap sombong melampau di muka bumi adalah merupakan warisan Fir'aun dan kaumnya. Wat takabbur wat tajabbur mirathun an qaumi Hud. Sifat kesombongan, kepongahan adalah merupakan dosa warisan daripada kaum Nabi Hud. Fal'asila bisun thiyaba ba'dihatil umam. Maka orang berbuat maksiat sebenarnya hanya mengulang-ulang memakai pakaian umat-umat terdahulu. Wahum a'la'ullah. Yang mana mereka semua adalah musuh-musuh Allah. Waqad rawa Abdullah ibn Ahmad fi kitab Zuhdi li abihi an Malik ibn Dinarin qal. Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Zuhud dari Abdullah bin Ahmad meriwayatkan dari dalam kitab Zuhud dari ayahnya yaitu Ahmad bin Hanbal dari Malik bin Dinar, dia berkata, "Auhallahu ilan nabiyyin min anbiya'i bani Israil an qul liqaumika la tadkhulu madakhil a'da'i." Allah pernah mewahyukan kepada seorang nabi daripada nabi-nabi bani Israil, katakan kepada kaummu, "La tadkhulu madakhil a'da'i." Jangan kalian masuk ke tempat-tempat musuhku. Wala talbisu malabisa a'da'i, jangan memakai pakaian musuh-musuhku. Wala tarkabu marakiba a'da'i, jangan kalian mengendarai kendaraan tunggangan-tunggangan musuh-musuhku. Wala tut'imu mata'im, wala tat'amu mata'ima a'da'i, jangan kalian makan makanan musuh-musuhku. Fatakunu a'da'i, kalian akan menjadi musuhku pula kelak. Kama hum a'da'i, sebagaimana mereka menjadi musuhku. Ya, asar ini adalah merupakan larangan bagi kita mengikuti musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti sifat mereka, cara makan mereka, cara bermuamalah mereka, cara berkendaraan mereka dan seterusnya. Wa fi musnad Ahmad min hadis Abdullah bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Bu'ithu bis-sayf baina yaday as-sa'ati hatta yu'bada Allah wahdahu la syarika lah." Dalam Muslim Ahmad dari hadis Abdullah bin Umar dari Nabi SAW, dia bersabda, sesungguhnya aku diutus dengan pedang di antara baina yaday sa' di hadapan hari kiamat, hatta yu'badallah wahda, agar Allah disembah semata, la syarika, agar dia tidak disekutukan, waju'ila rizqi tahta dhilli ramhi, dan Allah telah menjadikan rezekiku di bawah kilatan pedangku, di bawah kilatan tombakku, waju'ila dhillata وجعل الذلة وجعل الذلة الذلة والصغار على من خالف أمري, dan akan dijadikan hina, dina, kecil, rendah setiap orang-orang yang menyelisihi perintahku. ومن تشبه بقوم فهو منهم, barang siapa meniru satu kaum maka akan digolongkan sama dengan kaum tersebut. Maka hadis yang ini melarang kita mengikuti maksiat-maksiat umat-umat terdahulu yang hakikatnya hanyalah mengulang-ulang kembali apa-apa yang mereka telah lakukan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sisi materi yang dapat kita sajikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah di kesempatan akan datang kita akan pindah kepada fasal berikutnya. Annal ma'siyata sababun li hawanil 'abdi 'ala rabbih. Maksiat itu efeknya membuat seseorang hina di mata Tuhannya, wasuqutihi min 'ainihi. Jatuhlah dia dari pandangan mata Tuhannya. InsyaAllah ini akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.